rasa. Sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku kembali. Siksa menanggung rindu semua sia-sia. Aishiteru, bukti cinta untukku, namun yang ku beri tak pernah kau hargai. Demi cinta kita korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhirnya. Seperti yang aku rasakan, selalu ingin dekatmu dan buat engkau tersenyum. Namun tangis yang ku dapat siksa menanggung rindu semua sia-sia. Ai ai ai shiteru, ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Aishiteru. Bersama semua kenangan, hampa hidup di dalam luka. Ai, ai, ai, shiteru, bukti cinta untukmu. Namun yang ku beri tak pernah kau hargai lagi. Demi cinta kita lewati selalu ada.